Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tadi sempat kita sebutkan salah satu syubhat yang dilontarkan oleh Umar Palembang. Hadahullahu ilal haq. Semoga Allah mengembalikan beliau di atas al-haq. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya qadhiyah, kondisi Abdurrahman Dodi yang disikapi oleh para asatidah terkait dengan akhlaknya yang jelek, gampang emosi dengan emosi yang tidak terkendali, cacian makian terlontar di lisannya, bahasanya barakallahu fikum, permasalahan dia ini masih bisa diluruskan karena tidak terkait dengan manhajnya. Artinya seorang itu hanya boleh ditahdir ketika terkait dengan manhajnya, bukan karena akhlak. Tadi sempat anak contohkan terkait dengan apa? Seorang anak yang bermain dengan anak yang nakal, kemudian anak ini membantah orang tuanya dengan ucapan tadi. Kemudian anak nyatakan, kalau kita orang tuanya bisa jadi anak itu digantung. Kata-kata ini, ya, ini hanya permisalan saja. Bukan anak menyuruh antum untuk gantung anak antum, bukan. Ini penting untuk dijelaskan, khawatir disalahgunakan, dipotong, ya, ucapan ini, ya, dijelaskan atau ditampilkan hanya itu. Nih, Muhammad Nur, ya, murid Luqman Ba Abdul, hafizahullah, memerintahkan umat ini untuk gantung anak-anak mereka. Nah, namanya di zaman fitnah ini apa saja bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan atau rivalnya. Barakallahu fikum. Maka ini hanya sebatas permisalan saja. Dalam artian ucapan itu besar, ya, bantahan yang luar biasa terkait dengan manhaj kita atau manhaj yang diajarkan oleh para ulama salaf agar menghindarkan seorang itu dari orang-orang yang jelek akhlaknya, jelek agamanya. Kalau seorang itu tidak boleh menghindar dari orang yang jelek akhlaknya, atau seorang itu tidak boleh menghentikan seorang da'i yang jelek akhlaknya. Tidak boleh menghentikan da'i yang jelek akhlaknya. Ini sistem komando dan yang lainnya. Ya akhi, relahkah kita, ridhokah kita ketika anak kita belajar kepada orang-orang yang jelek akhlaknya. Mohon maaf, misalnya dia seorang LGBT. Ridho kita? Anak kita duduk bersama mereka? Nah, jelas kita tidak ridho. Permasalahan LGBT ada terkait dengan akhlak, perilaku yang menyimpang, bukan terkait dengan manhaj. Ini bahaya ucapan ini, ya. Sederhana tapi bahaya. Nah, dan ini diucapkan oleh Umar. Kemudian tadi kita jelaskan bahwasannya wajib bagi kita berupaya dalam sikap-sikap kita, yang pertama cari kebenaran bukan pembenaran, yang kedua bersikap jujur, ya, yang ketiga hendaknya masing-masing kita berupaya untuk bersikap ilmiah, bukan taklid. Apa itu sikap ilmiah? Lawan dari sikap taklid yaitu mendasari perilakunya, agamanya, manhajnya di atas dasar ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan apa yang disampaikan dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dan para ulama yang meniti jejak para sahabat tersebut sampai detik ini. Itu sikap ilmiah. Lawan dari sikap taklid. Kalau sikap taklid berasal dari kata qallada yuqallidu taklidan, yaitu mengikatkan tali di leher, itu artinya taklid secara etimologi, secara bahasa. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, at-taqlid ittiba'u man laisa bihujjah bi ghairi hujjah. Mengikuti seorang yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, yang bisa dijadikan sebagai hujjah adalah Al-Qur'an dan apa? Allah dan Rasul-Nya. Seorang yang mengikuti Rasul tidak dikatakan sebagai taklid. Ya. Seorang yang mengikuti bimbingan Allah dalam Al-Qur'an tidak bisa dikatakan sebagai taklid. Adapun taklid mengikuti selain Allah dan Rasul-Nya tanpa diiringi dengan hujjah dan dalil. Asal-asal ikut. Apa kata ustaz? Ya, ini enggak benar namanya. Harus ditanya, kenapa ustaz kok bersikap demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, Rasulullah mengatakan demikian, dan para sahabat sudah demikian. Ini berarti ilmiah. Kalau taklid, ketika dia dikatakan antum begini, ya, saya ikuti. Tidak tahu apa dasarnya, apa dalilnya. Ini taklid. Maka ahlus sunnah menjauhkan dirinya dari sikap ini. Sikap yang tercela, sikap kaum musyrikin, ciri khas kaum musyrikin, ya, yaitu taklid buta. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sikap yang wajib untuk kita tanamkan pada diri kita, selain sikap ilmiah tadi, adalah sikap menjadikan dakwah ini di atas kepala-kepala kita. Menjadikan manhaj ini adalah tujuan dalam hidup kita dan agama kita. Mengedepankan urusan dakwah, mengedepankan manhaj ini di samping atau menyampingkan dan menyampingkan permasalahan pribadi-pribadi kita. Tidak boleh urusan manhaj dikalahkan dengan urusan tersinggung. Tidak boleh urusan manhaj, urusan ukhuwah, manhajiyah dikalahkan dengan sikap kecewa, sakit hati. Kenapa ya akhi, antum sudah enggak muncul lagi di majelis taklim? Iya, ana enggak suka sama ikhwah-ikhwah itu. Kenapa ikhwah itu? Akhlaknya jelek-jelek. Contohnya akhlaknya jelek kenapa? Ya kemarin dia nyindir-nyindir aku di taklim. Ya akhi, harusan nyindir-sindiran, ya, mengalahkan manhaj. Sakit hati ketika ikhwah ini mungkin, ya, salah dalam berucap. Nah, sakit hati gara-gara chattingan, ya, chattingannya menyinggung, ya, dia sensitif, tersinggung dengan chattingannya. Atau ketika dia ditegur, tersinggung dia. Ikhwah ini marah-marah kepada saya. Di mana marah-marahnya? Ketika main WhatsApp, ketika di chattingan, marah-marah dia. Kok tahu kamu kalau dia marah-marah? Itu tulisan. Ya. Chattingan itu tergantung yang baca. Kalau bacanya penuh dengan emosional, itu tulisan sesopan apapun jadi kasar. Misalnya ya, ditulis di situ, ya akhi, tolong antum kalau bergurau jangan keterlaluan. Halus kan? Ya, halus nggak itu? Halus. Tapi kalau kita bacanya emosional, ya akhi, tolong antum kalau bergurau jangan keterlaluan. Kok marah-marah ini? Tergantung atinya. Apalagi atis lagi sumpah. Wah, tengkar sama istri, ya. Pulang udah omel-ngomel. Ditambah lagi ditegur sama ikhwani. Wah, kok ikhwani ngapain marah-marah sama anak? Ya. Akhirnya tersinggung. Udah, aku enggak mau sama ikhwani. Ketemu sama ikhwah, buang muka. Ketemu gini. Mulai ngos sana, mulai ngos sini. Ya ikhwah, jangan jadikan sikap seperti ini sebagai landasan. Jangan. Ya. Sehingga muncul ucapan kebanyakan ikhwah yang sekarang menyimpang itu akibat sikap kita yang keliru, kasar, dan yang lainnya. Nah, ini gak bisa dijadikan dalil. Ya. Barakallahu fikum. Karena prinsip ini, prinsip at-taksir, ya, kurang peduli, kurang perhatian, sikap kasar, sikap ekstrim dan yang lainnya, itu bisa membuat orang lari dari dakwah. Iya, orang lari dari dakwah bisa, ya. Tapi harus ya ditempatkan sebagaimana tempatnya. Enggak bisa dipukul rata. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tadi poin yang keempat tadi, jangan sampai sikap kecewa kita, tersinggung kita menjadi landasan sikap kita dalam bermanhaj. Ya. Akhirnya kita tidak muncul lagi dalam ta'awun. Ya. Tersinggung sama si fulan itu. Di rapat dia mengatakan demikian dan demikian. Tersinggung. Nah, ya silahkan tersinggung sama dia. Tapi jangan sampai antum jadikan manhaj ini sebagai tumbal. Dikorbankan hanya gara-gara kata-kata tersinggung tadi. Mungkin ada ikhwah mungkin yang jelek. Satu, dua, tiga orang. Mungkin jelek. Menurut pandangan antum ini jelek akhlaknya. Bukan berarti yang lain pun juga ikut jelek. Nah, itu pun kalau jelek menurut pandangan kita. Tapi kadang-kadang justru kita ini yang jelek sikapnya dan akhlaknya. Terkadang seorang itu pandai menasehati, tapi dia tidak terima kalau dinasehati. Kalau nasehati orang, masya Allah, hikmah, bijak, ya, dicatengan. Nasihat-nasihat itu mengalir seperti air keluar dari ceret. Ya. Walaupun hanya sebatas copy paste. Nah, luar biasa. Tapi ketika dinasehati, wah, seakan-akan dihantam dengan batu dadanya. Wah, ada apa? Langsung merah, mukanya melotot, matanya, uratnya keluar. Ya. Kayak kabel telepon. Nah, la haula wala quwata. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum. Kita lanjutkan terkait ya perkembangan ya Umar Palembang dalam fitnah ke fitnah. Dia termasuk seorang yang paling belakang ya selamat dari fitnah. Ketika fitnah terjadi, seringnya tergelontor, larut. Nah, larut dengan fitnah. Terkhusus fitnah yang terakhir ini. Fitnah Muhammad bin Hadi. Setelah dia menyatakan syubhat-syubhatnya, kalau itu ana sebut sebagai syubhat. Dia menyatakan bahwa apa yang ana sebutkan ini adalah ya, hasil baca dia atau hasil dari telaah dia, ya, pembahasan dia, membaca dua referensi dari pihak yang bersama ulama kibar dan pihak yang mendukung Muhammad bin Hadi. Sehingga muncullah ucapan-ucapan. Nah, barakallahu fikum. Ternyata setelah kita sodorkan ucapan-ucapan itu kepada para asatidah, mereka menyatakan ini bukan hanya sebagai syubhat, tapi lebih dari itu, yaitu ucapan yang sangat mengerikan dan membahayakan. Mengerikan dan membahayakan. Apa? Konsekuensinya, dia harus taubat dan rujuk dari ucapannya itu, menjelaskan kepada umat tentang bahaya ucapannya. Akhirnya dinasehatilah dia oleh Ustaz Bukhari hafizahullah. Ya. Itu pun masih membantah. Ketika dicecar pertanyaan oleh Al-Ustaz Bilal Afifi hafizahullah, bahwasanya ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang sangat berbahaya, dia mengatakan bahwasanya ana mengucapkan ini ya, agar ana tidak dinilai sebagai seorang yang taklid. Yani seorang yang berjalan bersama para ulama bil hujjah wal barahin, dengan hujjah dan dalil-dalil, dinilai oleh dia taklid. Antum lihat ini, pemahaman yang apa? Keliru. Gagal paham. Dia mengatakan ana bersikap seperti ini agar ta'anni. Apa itu ta'anni? Sikap tenang dalam menghadapi fitnah. At-ta'anni, sikap tenang adalah sikap yang terpuji. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji salah seorang sahabat yang bernama Ashadz Abdul Qais. Ashadz Abdul Qais, Nabi mengatakan kepada orang tersebut, inna fika khoslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-anah. Sesungguhnya pada diri kamu ini ada dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sikap tenang. Ya. Sikap tidak tergesa-gesa dan tenang. Sikap yang terpuji. Tenang ketika seorang di awal-awal fitnah itu muncul. Sikap tenangnya adalah dia diam, tidak berbicara sampai jelas permasalahan fitnah itu. Tenang, silakan diam, jaga lisan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis-hadis, satakunu fitanun alqaimu fiha khairun alqaidu fiha khairun minal qaim, wal qaim fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i, man tasharrafa laha tastashrifu, man wajada malja'an falyu'dhi. Ketika datang terjadi fitnah menimpa, ya, kerancuan, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat, maka seorang yang duduk lebih baik daripada berdiri, yaitu orang yang diam, tidak berupaya untuk berkomentar, itu lebih baik daripada orang yang berupaya untuk ingin tahu. Seorang yang berdiri lebih baik daripada seorang yang berlari-lari kecil. Atau yang enam, seorang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada orang berlari-lari kecil. Lalu Nabi menyatakan, barang siapa yang menemukan malja'an, barang siapa yang berupaya untuk mencari-mencari fitnah tadi. Ya, para ulama belum menjelaskan dia berupaya untuk mencari-cari. Maka dia akan terus terseret kepada fitnah itu. Dan barang siapa yang menemukan malja'an, ya, tempat berlindung, hendaknya dia berlindung darinya. Ini salah satu dalil agar kita bersikap tenang ketika terjadi fitnah. Iya, tenang. Tapi ketika fitnah itu masih apa? Samar. Ketika belum ada jawabannya. Tapi ketika sudah ada jawabannya, bahkan jawabannya itu sudah setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu, ini masih mengatakan fitnah ini belum jelas. Ya. Jelas bagi siapa ya? Gak jelas bagi siapa? Bagi ente gak jelas. Ya. Fitnah ini belum jelas. Syekh Rabi masih menunggu. Ya telat ya. Katanya menelaah dua referensi. Lah kok begini kama hadha? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ikhwani fid din. Hati-hati. Ya. Dinasihati dia. Bahasanya ucapan-ucapan antum ini sangat berbahaya, antum harus taubat dan rujuk. Akhirnya dia apa? Rujuk, mengakui bahasanya dia telah mengucapkan itu. Akhirnya dia membuat bayan tulisan rujuknya. ya, dengan SMS singkat. SMS singkat. Rujuk dari ucapan-ucapannya, kalau kita sebutkan tadi ada 4 poin ucapan-ucapan dia, tapi dia rujuk dari 2 ucapannya, setidaknya 3. Ada poin-poin yang tidak dijelaskan. Disinilah terjadi perbedaan sikap antar duat. Sebagian menyatakan rujuk dan bayan seperti ini masih belum diterima. Kenapa? Karena mujmal, global. Ada poin-poin yang tidak disebutkan. Sebagian yang lain menyatakan diterima. Terjadi, ya. Al-akhd wa-rad. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan, ya Ustaz, kepada Ustazuna Bukhari, hafizullah, apakah orang yang seperti ini, ya, sudah masuk kepada dia pemikiran-pemikiran menyimpang dan bertobat, rujuk dia, andai kata dia bertobat dengan jujur, apakah boleh untuk diambil ilmunya langsung, atau bolehkah dia langsung mengajar ikhwah? Akhirnya Ustaz Bukhari mengatakan, dalam hal ini saya tidak punya ilmu, ana kembalikan kepada asatidzah. Dalam hal ini mengembalikan permasalahan ini kepada Al-Ustaz Afifuddin Hafizullah yang akan datang waktu itu ke Palembang untuk daurah. Tanggal berapa? 25 November. Nah, ternyata terjadi jalsah di 25 November itu, ya, lagi-lagi Umar bermain. Sikap bermain-main, ya, dalam dakwah dilakukan lagi oleh dia. Dia tidak mau hadir dikarenakan yang memimpin adalah Al-Ustaz Afifuddin dan dia bukan pembina. Dia akan hadir kalau Ustaz Luqman Ba'atuh yang membimbing dalam jalsah itu. Antum lihat ya. Ustaz Afifuddin Hafizahullah diantara jajaran asatidah yang juga mengatasi problematika dakwah di daerah-daerah. Ya. Keilmuannya Masya Allah. Nah, disepelekan seperti itu. Saya enggak mau kalau Ustaz Afif. Saya mau kalau Ustaz Luqman Ba'abdu sebagai suatu pembina. Ya. Dan ikhwah semua, ikhwah Palembang dan sekitarnya dikumpulkan juga. Luar biasa. Ya kalau seperti itu nyewa gedung di asrama haji. Ya. Nah, barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Lagi-lagi, Masya Allah, sabar kita melayani dia. Asatidah pun juga sabar dalam membimbing dia. Ya. Sabar. Dituruti, diamini permintaan dia. Ya. Akhirnya Ustaz Luqman hadir. Ya. Untuk mengabulkan permintaan. Nah. Umar. Lalu apa yang terjadi? Sama saja, dia pun juga tidak mau hadir. Antum lihat ini. Asatidah itu jangan bayangkan seperti kita ya. Ya. Mereka perjuangannya untuk menyelesaikan problem dakwiyah, memikirkan dakwah salafiyah agar dakwah ini bisa dirasakan oleh umat ini sampai mengorbankan keluarganya. Ra'aitu bi'ainayya. Saya melihat dan merasakan dan melihat bagaimana kesibukan mereka mengalahkan urusan-urusan pribadinya, dikalahkan. Ya. Barakallahu fikum. Datang jauh-jauh. Ya. Di waktu-waktu anak-anaknya ketika itu ingin apa? Ingin dekat dengan ayahnya. Tapi dia masalah umat lebih dikedepankan. Ya. Asatidzah itu anaknya enggak, jangan bayangkan seperti kita. 2, 3, 1, ya. Asatidzah itu 8, 10, 16, ya. ada yang satu keluarga, ada yang dua keluarga. Kita satu keluarga aja bingung. Tadut. Omong tok. Ya. Kalau udah emosi, tadut. Ada. Nah. Barakallahu fikum. Tong kosong, nyaring, bunyinya. Ya. Jangan dibayangkan seperti kita. Longgar waktunya. Ayo kita gahwa ini, gahwa itu. Enggak. Pusing mereka. Kalau dibongkar ini kepalanya, keluar asapnya. Ya. Saking banyaknya yang difikirkan. Yang difikirkan umat ya. Walhamdulillah beliau mengaminkan permintaan ini. Sang ustaz dalam tanda kutip. Ya. Lalu apa perlakuan si murid yang tidak adab ini? Ya. Dia pun juga tidak mau hadir, dirayu oleh sebagian dari asatidzah di sini, Ustaz Bukhari, ya, Ustaz Alimuddin yang lainnya, tetap enggak mau. Nah, ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum, sehingga kita sepakat menjuluki dia la'ab. Apa itu la'ab? La'ab itu orang yang senang main, ini lebih. Ada anak senang main, ini lebih daripada senang. Ya? Main-main. Nah, Dzulqarnain, tahdzir Dzulqarnain dari Syekh Rabi apa? Hah? Mutalawwinun la'abun yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Adapun ini la'abun kadzdzab. Anak enggak mau kalau dengan Ustaz Taufik, maunya dengan Ustaz Luqman. Ternyata Ustaz Luqman datang tetap enggak mau, kadzdzab. Apakah seperti ini seorang doa? Seorang yang bisa diambil ilmunya. Oh, Masya Allah. Beliau ini Masya Allah akhlaknya luar biasa dan sebagainya. Iya, yang kita tahu. Ya. Nah, terkadang kita itu terkecoh bahwasanya akhlak itu hanya dilihat pada tutur katanya lembut. Kalau ngisi enggak pernah jerit-jerit. Enggak pernah mendelik-mendelik. Kalau mendelik-mendelik itu keras, kasar. Nah, berarti kalau mendelik-mendelik, kasar, keras, enggak beradab, Rasulullah enggak beradab kalau gitu. Ya. Rasulullah ketika berkhutbah, nah, Rasulullah itu seperti panglima perang. Ka'annahu mundhiru jaysh. Ketika Rasulullah berkhutbah, seperti seorang yang akan memimpin pertempuran. Mata ihmarrat, ainahu wantafa'a sautuhu. Ucapannya tinggi. Nah, matanya merah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun juga pernah marah, keras, ya, mengatakan kepada para sahabatnya, "Afattana anta ya Mu'adz? Apakah kamu akan menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Innakum munafirin." Sejujurnya kalian telah membuat orang lari dari dakwah. Marah di hadapan para sahabatnya. Bukan berarti kemudian dia dicap sebagai seorang tidak berakhlak. Marah ada waktunya, lembut pun juga ada tempatnya. Bukan seorang yang hikmah ketika pada posisi dia harus marah kemudian dia masih lembut. Barakallahu fikum. Atau sebaliknya, bukan sikap hikmah seperti itu. Nah, ikhwani fiddin, azan ya Allah iyyakum. Lagi-lagi sikap Umar ini sangat mengecoh. Ya. Ikhwanuna salafiyin yang baru-baru ngaji. Mereka menganggap sikap-sikap kita menghindarkan ikhwah dari majelisnya dia dianggap sebagai tidak hikmah. Harusnya dikasih nasihat dulu. Ya. Dan yang lainnya. Kita sodorkan permasalahan ini kepada asatidah, diantaranya adalah Ustadz Afifuddin. Di antara nasihatnya yang berhasil anak catat, dalam perkara munasohah, dalam perkara menasehati seorang yang menyimpang, ya, dalam perkara munasohah itu harus dibedakan. Menyikapi seorang yang mengucapkan ucapan-ucapan menyimpang atau terjatuh pada penyimpang. Kalau penyimpangan itu diucapkan oleh seorang, ya, awam, dia tidak tahu ilmu, ya, atau dia baru ngaji, pada permasalahan-permasalahan yang jelas, ya, dia orang yang baru ngaji, nggak tahu, maka dinasehati. Paham ya? Dinasehati. Yang kedua, jika ucapan-ucapan menyimpang itu diucapkan oleh seorang dai pada permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui kecuali sedikit dari para duat atau para ulama, maka yang demikian juga diingatkan. Bahwasanya ucapan antum yang kemarin itu menyimpang, ini begini-begini. Tetapi kalau ucapan menyimpang ini dikatakan atau diucapkan oleh seorang duat, seorang ahli ilmu, dikenal bahwasanya dia seorang dai Al-Qur'an wa Sunnah, mendakwahkan Al-Qur'an wa Sunnah pada permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, orang baru ngaji pun tahu kalau itu menyimpang. Ya. Para ulama pun juga menegaskan ini adalah ucapan-ucapan yang menyimpang. Maka yang seperti ini enggak usah dinasihati. Andai kata harus dinasihati, tidak mengharuskan semua menasehati. Cukup ketika ada seorang satu yang menasehati, itu sudah mencukupi. Nah, kata beliau, dalam perkara munasohah tidak harus semua orang tampil menasehati. Ya, aku mau nasehatilah biar hikmah. Nah, tidak harus. Karena hal ini hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tidak harus semua pihak menasehati. Ya. Dan seorang yang mengharuskan harus ngasih nasihat. Kamu sudah nasihati belum? Sudah. Terus ada lagi orang, kamu sudah nasihati belum? Sudah. Ah, kamu nasihati, ayo sana. Kamu sudah? Belum. Ah, sana nasihati, nasihati. Semua ngasih nasihat. Ya. Maka dalam perkara yang seperti ini adalah manhajnya mumayyi'i. Manhajnya orang-orang yang lembek. Nah, barakallahu fikum. Karena ini bukan torekohnya salafunas salihin, maka seorang, satu orang yang menegakkan hujah itu sudah mencukupi. Terkadang orang itu kalau gak mendengar dari orang yang menyikapinya langsung, itu biasanya masih tetap, walaupun sudah dikasih nasihat melalui audio-audio, ya, kadang-kadang kan muncul audio. Ya. Nah, muncul audio bahwasanya sikap yang seperti ini adalah sikap yang menyimpang dan yang lainnya. Itu kadang-kadang seorang ketika mendengarkan audio itu tidak dijadikan sebagai nasihat bagi dirinya. Masih mengatakan saya belum dinasihati oleh fulan. Padahal sudah ada audio dari asatidah yang mungkin sama pembahasannya. Ya. Barakallahu fikum. Harus, orang itu harus nasihatin saya. Orang itu harus nasihatin saya. Nah, kalau enggak dinasihati, saya akan tetap. Nah, ini sikap clear. Sikap ego. Bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Akhirnya, barakallahu fikum, menyalahkan orang yang tidak nasihatin tadi. Padahal andai kata dia datang minta nasihat, itu lebih baik. Karena dia prinsipnya tadi apa? Cari kebenaran, bukan cari pembenar. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Maka dari itu, diantara barakallahu fikum nasihat asatidzah hafizahumullah terkait dengan seorang dai Palembang ini, Umar Kertapati. Nah, atau dikenal dengan Ustadz Umar Palembang, maka kita masih mengharap dia untuk bertobat. Ya. Tanamkan kepada diri kita bahwa kita ini apa yang kita lakukan berupa ingkar mungkar atau amar ma'ruf, tanamkan bahwasannya itu demi kebaikan untuk dakwah, untuk kita semuanya. Ya. Seorang ahlus sunnah sangat senang ketika melihat saudaranya bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Sangat senang ketika melihat saudaranya rujuk dari ucapan-ucapannya yang menyimpang. Sangat senang. Ya. Itu harapannya. Tapi kita pun juga harus yakin dan harus melihat al-hidayah biadillah. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal. Jangankan kita sekelas Nabi alaihi salatu wassalam pun tidak mampu untuk menyadarkan, mengajak pamannya yang dia cintai yaitu Abu Thalib untuk masuk ke dalam agama Islam. Padahal kedekatan beliau dengan pamannya ini luar biasa. Begitupun juga sang paman dengan keponakannya ini, sampai-sampai sang paman tidak terima ketika keponakannya ini disakiti. Lagi-lagi hidayah biyadillah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu untuk memberikan hidayah taufik, menyadarkan seorang yang menyimpang ini tadi. Ya. Walaupun dia adalah seorang yang paling kau cintai. Masya Allah, ini ustadz ini luar biasa, berjasa pada saya. Dahulu saya ini gak tahu manhaj salaf, akhirnya tahu melalui dia. Masya Allah, jasanya luar biasa. Ya. Sebagaimana para asatidah yang dahulu bersama kita, yang sekarang sudah menyimpang. Jasa-jasa mereka pun juga banyak. Kokokohan mereka dalam bermanhat menentang ahlul batil pun juga Masya Allah. Tapi kalau sudah menyimpang, ya menyimpang. Maka itulah prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kita cinta karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Bukan karena faktor, itu tadi, tersinggung, kecewa. Banyak ikhwah yang kecewa. Ya, kalau kecewa-kecewaan ya susah. Nanti kecewa, kesini lagi kecewa, bubar lagi. Nanti kesini lagi kecewa, bubar lagi, kecewa, bubar lagi. Ya, nah, akhirnya kita yang disetir perasaan, bukan perasaan ya, yang kita setir, tapi kita yang disetir perasaan kita. Kalau kita menyatakan ini, bahwa Allah Ustaz ini banyak jasanya, apa tidak ada upaya lagi untuk menasihatinya? Ya ini juga bagian dari nasihat, at-tahdhir itu min bab nasihat. Nah, barakallahu fikum. Juga termasuk bagian dari nasihat. Jangan sampai kita menganggap bahwasannya tahdhir, tahdhir, ini jamaah anti tahdhir. Jamaah tahdhir, jamaah tahdhir, JT, JT, JT, JT. Itu JT itu, jamaah tahdhir, itu jamaah tahdhir. Ya, akhi. Kalau antum mengatakan ya tahdzir ini dalam konteks yang jelek, antum telah menghina kitabullah, menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di dalam Al-Qur'an disebutkan tahdzir. Allah mentahdzir orang-orang kafir, Allah mentahdzir al-yahud wan nasara. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an matsalul ladzina humilut tawrah kama tsalil himari yahmilu asfar. Permisalan orang-orang yang diberikan dan dikaruniai Taurat, lalu dia tidak mengamalkan isi Taurat tersebut, ibaratnya seekor keledai. Kita nggak pernah mengkeledaikan orang, kamu keledai, nggak pernah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, kilabun nar, anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka. Kita nggak pernah menganjing-anjingkan orang. Tahdir, keras. Kenapa? Untuk menyelamatkan umat ini. Muncul permisalan-permisalan orang yang mentakdir itu gak rahmah, gak hikmah. Ibaratnya seorang yang mau jatuh dari ke dalam jurang lalu dia jerongkokkan. Wah ini, padahal yang jerongkokkan itu dia sebenarnya. Ya. Kita mentahdir itu ibaratnya, antum lihat, ya, orang kalau mau menyimpang, ibaratnya seorang yang buta, gak melihat jalan, dia mau jatuh ke jurang. Kalau masih jauh, kita samperi. Ya. Pak, bukan sini pak, sini. Diarahkan. Ya. Kalau sudah dekat, kita jerit, jangan lewat situ. Kan gitu, ada ucapan yang keras. Ya. Tapi kalau sudah mau jatuh, ya. Nah, apapun harus kita lempar agar dia jatuh di situ. Makanya menyelamatkan orang yang tenggelam, ya, itu kan panik. Kan itu, harus dipingsankan dulu. Gimana caranya? Buat. Harus dipingsankan dulu. Sama dengan ini. Ahli. Justru yang jerongkokkan atau yang mendorong ke jurang itu kamu. Kamu ini yang membiarkan. Orang mau masuk jurang dibiarkan. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya jatuh. Ya ini akibatnya. Ya. Maka dari itu ya ikhwan. Gak bisa agama itu apa? Dilandasi dengan logika. Ini kan main logika semua itu. Ya. Seorang yang menghalangi agar umat tidak bermajelis dengan orang-orang menyimpang dikatakan sebagai sikap preman. Ini perasaan, logika yang main. Menghalangi orang-orang dihalang-halangi dan yang lain. Wah, ini logika. Kalau dia belajar dengan tekun, ya, prinsip-prinsip Ahlussunnah, kaidah-kaidah dalam takdir dan yang lainnya, dia akan menilai, dia akan menyimpulkan ternyata agama kita itu rahmah, indah. Ya. Masing-masing disesuaikan dengan kondisinya. Nah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang perlu juga kita ingat bahwasannya qobiyah terkait kondisi ya Ustaz Umar ini tadi itu bukan baru-baru ini aja, sejak zaman belum anak kesini ya. Dia pernah belajar di Jember, pernah sebentar tadi ya. Pernah, dan anak sempat ketemu sama dia. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, ya. Nah, ada satu poin yang penting untuk kita tanamkan dalam kita bersikap. Hati-hati dalam memahami makna at-tabayyun wa at-tathabbut. Anak ulang-ulang ini agar kita tidak salah persepsi. Salah dalam bersikap. Ya. Barakallahu fikum. Di dalam ilmu hadis itu ada kaidah qabul khabaru thiqah. Menerima kabar dari orang-orang yang terpercaya. Ya. Kalau sudah ada orang yang terpercaya mengabarkan, sudah kita terima kabar itu. Kita tahu bahwasanya si fulan ini gak pernah berdusta. Si fulan ini dipercaya oleh barakallahu fikum orang. Dipercaya untuk menjalankan ini dan itu. Amanah dia dikenal. Dia mengabarkan. Jangan kamu berdagang dengan si fulan misalnya. Atau meminjami fulus si fulan. Kenapa? Itu orang yang suka main-main. Mungkin dipinjam nanti gak kembali. Enggak, tapi saya taunya dia baik. Iya, kamu taunya baik. Kita taunya gak baik. Kita tahu ini orang gak pernah dusta. Ya. Maka kita terima kabar itu. Jangan kemudian, kamu ngomong sembarangan tentang caranya. Nanti saya mau tabayun sama si Fulan tadi. Eh, benar nggak kamu kalau utang nggak pernah dibayar? Wah, enggak, kata siapa? Nah, kata siapa kamu? Kata Fulan, oh itu iri sama saya itu. Sana, mana polisnya? Nah, akhirnya timbat juga uang itu. Ini dalam urusan apa? Urusan muamalah tijariah, dagang, muamalah yang lainnya. Kalau urusan agama sama. Jangan coba-coba. Ya. Kecuali antum punya ilmu untuk membantah syubhat-syubhatnya. Ya. Silahkan. Dalam rangka nasihat. Barakallahu fiik. Tapi bil hazm, dengan tegas. Gimana sih dengan tegas itu? Antum kalau berdusta ya, dalam poin-poin permasalahan seperti ini, gak bisa datangkan hujah, dalil, bukti, anak akan sikapnya. Bil hazm, datangkan bukti kalau kamu benar. Datangkan ini, mana? Mana buktinya? Bil hazm, tegas. Harus seperti itu takabur dan tabayyun. Nah, berapa banyak seorang takabur tabayyun akhirnya larut. Ya. Nah, ada seorang dai, dia dulunya masya Allah mengatakan ini fulan masya Allah ini ya, menyimpang, ini berjalan dengan alul batil ini dan sebagainya. Akhirnya dia diminta, sudah kamu jangan menuduh saya seperti itu, harusnya tabayun dan takabur. Ya sudah, akhirnya dia janjian. Ya. Janjian, dia disusul pakai mobil. Masuk dalam mobil. Dia ajak muter-muter 1 jam. Keluar, beda sudah. Ya. Nggak tahu habis dikasih apa itu. Beda pokoknya keluar itu, iya ya. Ikhwah-ikhwah itu nggak benar. Ustadz-ustadz itu nggak benar. Dibawa 1 jam dengan mobilnya, langsung beda. Luar biasa. Nah, hati-hati. Para ulama dahulu tidak mengajarkan yang demikian. Tidak tahu ini prinsip dari siapa, tidak tahu Allah. Para salaf tidak seperti itu. Mencukupkan khabar thiqah. Terbukti, ini buktinya, ini ucapannya, ini saksinya. Wal mudda'i al-bayyinatu alal mudda'i. Hakim cukup, mana buktinya? Oh iya, benar. Langsung dihukum. Ya. Ya kemudian hakim, gimana buktinya? Ini tabayyun. Benar kamu mengatakan begitu? Enggak. Loh, ini kok mengingkari? Ya. Nah, enggak fungsi pengadilan. Nah, buat apa bukti-bukti ini? Kalau dia tidak menerima bukti tersebut. Maka dari itu, ikhwan fil din azanallah, ini pelajaran penting bagi kita. Yang kedua, 6, bahwa dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini, kita harus merujuk kepada al-kibar fil ilmi wal-kibar fis sinni, ya. 6, bil hujjah wal barahi. Dalam permasalahan seperti ini harus merujuk pada asatidzah yang mumpuni. Asatidzah yang mumpuni dalam bidangnya. Nah, yang dia bisa menelaah dengan detail, ya. Tidak langsung menerima laporan-laporan itu, mana buktinya? Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Seperti Syekhuna Rabi bin Hadi Al-Madkhali ketika datang pengaduan-pengaduan, mana buktinya? Gak ada Ustaz, ini katanya ikhwah. Wah. Gak diterima ya. Ikhwah, apalagi ngomong ikhwah kecewa sama dia lah. Harus bukti. Nah, mana? Ya, data-datanya. Wathaiq. Bukti-buktinya mana? Setelah datang buktinya, gak kemudian, oh iya ya sudah. Katakan, fulan hizbi. Enggak seperti itu, diteliti. Dilihat, mana? Lihat satu-satu. Nah, ya. Nah, ini antum mengucapkan ini seperti ini. Ini bagaimana penjelasannya? Oh, itu penjelasannya begini. Tapi antum mengatakan di sini seperti ini. Bagaimana menjelaskan? Nah, teliti satu-satu. Nah, ini bukti. Apa tujuannya? kita menyikapi seorang itu ilmiah, atas dasar ilmu, bukan emosi, bukan apa, masalah pribadi, ilmiah. Demikian juga terkait masalah akhuna, Ustaz Umar ini, sama dengan itu. Kita pun dikoreksi data-data kita. Enggak kemudian langsung disikapin. Enggak. Mana? Hujah-hujah antum. Bukti-bukti antum. Sodorkan sini. Ya. Itu. Oh, ini ucapan dia. Barakallahu fiikum. Jadi, jangan sampai ada ucapan-ucapan, ya, kesimpulan-kesimpulan. Nah, ini Muhammad Nur perusak dakwah, ya. Siapa yang tak rusak? Apanya yang tak rusak? Tidak ada yang dirusak di sini. Rusak dengan sendirinya, ya. Nah, rusak dengan sendirinya. Lalu kita berupaya membenahi yang rusak itu, tapi nggak mau, namanya rusaknya kayaknya sudah parah, ya. Nah, kalau mobil tuh harus masuk bengkel kenteng, harus dikebuki, sudah parah. Nah, dan kita berupaya untuk bersikap ilmiah, tidak menghukumi langsung, bertanya, qadhiyah, sikap, kondisi akhuna Ustaz Umar ini sampai ana bawa kepada para asatidah, diantaranya Ustaz Luqman Ba'abdu'afidullah. Ana tanyakan, Ustaz, bagaimana menyikapi seorang yang mengatakan demikian, demikian, demikian, demikian. Sikapi. Dia sebagai da'i, dia mengatakan begini, ini seperti ini. Kepada Ustaz Umar, Muhammad Umar As-Sewed, Afidullah. Ana tanyakan. Gak puas dengan tanya secara pribadi, ana tulis satu pertanyaan ketika kajian. Ana pesan sama panitianya, tolong ini dulukan. Penting. Demi apa? Demi dakwah Palembang, ya. Walhasil, walhamdulillah, ba'da taufikillah, didulukan pertanyaan itu. Ya. Tapi dikantongi oleh Ustadz. Gak dibaca. Daurah kurang sehari. Mudah-mudahan dibaca. Hari terakhir, ba'da subuh, qadarullah, kacamata, ya, Al-Ustadz Muhammad pecah. Dia gak bisa baca kita. Ya, terlalu lama. Masya Allah, pertanyaan yang di kantongnya dibaca. Apa pertanyaannya itu tadi, ucapan-ucapan tadi yang kita sebutkan tadi, ya. Subhanallah, ba'da subuh yang beliau inginnya tausiah secara umum untuk ikhwah, ganti meladeni pertanyaan ini tadi, ya. 2 jam, ya, dikupas habis. Nah, habis sudah ceker-cekernya. Ya. Audio ini kita layangkan, ya. Ya, oleh tim. Kemudian audio ini dikemas, disampaikan ke majemuah atau grup WA atau Telegram. Harapannya ikhwah-ikhwah yang masih, ya, taklid, masih sayang sekali, tidak mau menyikapi saudara kita ini tadi, itu bisa tersadar dari audio ini. Ternyata enggak sadar-sadar. Barakallahu fikum. Pada Ustaz Muhammad. 2. Kemudian ana sampaikan hal ini kepada Al-Ustaz Muhammad Ihsan. Jawabannya, ada jahlun murakkab. Antum sudah belajar apa artinya jahlun murakkab. Apa artinya jahlun murakkab? Gagal faham. Fahamnya semuanya ke sana, dia ke sini. Sampaikan lagi kepada siapa? Al-Ustadz Shodiqun, hafizahullah, ketika beliau daurah. bersama ikhwah. Bagaimana Ustaz menyikapi hal ini? Lah, sikapi. Hindarkan ikhwah dari itu. Ada sebagian ikhwah yang ingin tahdzir soroha ya Ustaz. Antum tahu tahdzir soroha itu langsung dijelaskan. Umar la'am gitu. Dari asatidah. Misal mungkin Ustaz Luqman, Ustaz Muhammad Asyid. Kata Ustaz Sadiqun, ya akhi, siapa Umar sampai ingin tahdzir soroha? Ngabis-ngabisin tenaga. Enggak perlu. Nah, bimbingan-bimbingan mereka sepakat semuanya sikapi. Dan ini yang menjadi enam hujah-hujah mereka ini. Karena memang berbahaya ucapan-ucapan dia. Ini yang kita jadikan sebagai apa? Sikap kita dalam menyikapi kita atau menyikapi Umar tadi. Barakallahu fiikum. Dan ternyata sikap-sikap yang demikian ya tidak dipahami oleh ikhwah-ikhwah dan ana memaklumi karena mereka baru-baru ngaji. Nah, baru-baru ngaji ditambah lagi apa? Besarnya simpati mereka kepada Ustaz Umar. Akhirnya membutakan hujah-hujah dan dalil-dalil tadi penjelasan tadi. Maka dari itu sikapi atau barakallahu fikum, letakkan sesuatu itu sesuai pada tempatnya. Jangan kita berlebih-lebihan dalam mencintai seorang ya. Sehingga sampai kita kemudian tidak terima, sampai kita kemudian taklid kepadanya, jangan. Jadikan dalil hujjah sebagai pijakan kita. Jadikan sikap ilmiah sebagai sikap kita dalam beragama. Jangan taklid, buta, dan yang lain. Barakallahu fikum, ini mungkin sekelumit ya, penjelasan tentang perkembangan terkini Ustaz Umar Palembang. Sehingga kesepakatan dalam jalsah Palembang tanggal 10 Februari 2019 kemarin kita duduk bersama asatidah dan duat ya dari Ma'had Diyaus Salaf Karang Makmur dan juga di Palembang Sungai Lilin dan yang lainnya ikhwah juga barakallahu fikum, kita satu dalam menyikapi permasalahan ini bahwa menghindarkan ikhwah untuk duduk bermajelis dengannya, tidak boleh untuk diambil ilmunya sampai dia bertobat kepada Allah, membenarkan taubatnya, kemudian dia merubah sikap-sikapnya itu sampai ada nasihat bahwasanya dia boleh untuk diambil ilmu. Sebelum dia bertobat tetap dalam penyimpangannya tadi, sikap-sikapnya yang la'ab tadi, tetap kita akan sikapi. Nah, tentunya ini adalah rasa cinta kita kepadanya. Cinta kepada Allah, cinta atas dasar lillah, dan kita benci ya karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan umat ini dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di sisi antum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bab min bab amanah ilmiah yang harus mau tidak mau ana sampaikan agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi di kemudian hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.